memiliki sayap, terbang dengan sangat cepat turun ke muka bumi, dan dengan kecepatan yang tinggi pula bisa merubah wujudnya. Gambaran inilah yang banyak diilustrasikan film-film Hollywood. Benarkah demikian? Apakah malaikat Allah itu benar-benar memiliki sayap seperti yang diilustrasikan dalam film? Jika benar, tentu sayap yang dimiliki malaikat sangatlah kuat, karena harus terbang menjelajahi alam semesta menunaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, mengungkap rahasia sayap-sayap malaikat menjadi sajian kami dalam berita khazanah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, menurut informasi Al-Quran, malaikat diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cahaya. Hanya saja, Allah tidak menginformasikan lebih detail cahaya seperti apa. Namun, Al-Quran menginformasikan bahwa secara umum para malaikat itu dilengkapi dengan sayap. Jumlah sayapnya berbeda-beda. Ada yang hanya bersayap dua, ada yang tiga lagi sayap. Terbang dengan sangat cepat turun ke muka bumi, dan dengan kecepatan yang tinggi pula bisa merubah wujudnya. Gambaran inilah yang banyak diilustrasikan film-film Hollywood. Benarkah demikian? Apakah malaikat Allah itu benar-benar memiliki sayap seperti yang diilustrasikan dalam film? Jika benar, tentu sayap yang dimiliki malaikat sangatlah kuat, karena harus terbang menjelajahi alam semesta menunaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, mengungkap rahasia sayap-sayap malaikat menjadi sajian kami dalam berita khazanah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, menurut informasi Al-Quran, malaikat diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cahaya. Hanya saja, Allah tidak menginformasikan lebih detail cahaya seperti apa. Namun, Al-Quran menginformasikan bahwa secara umum para malaikat itu dilengkapi dengan sayap. Jumlah sayapnya berbeda-beda. Ada yang hanya bersayap dua, ada yang tiga, dan ada pula yang bersayap empat. Inilah yang disampaikan Allah dalam firman-Nya. Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan yang mempunyai sayap. Masing-masing ada yang dua, tiga, dan empat. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Al-Quran Surah Fatir ayat 1. Dengan sayap-sayapnya itu, para malaikat dengan mudah terbang melesat dengan kecepatan tinggi untuk mengurus tugas-tugasnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumlah sayap itu tidaklah jumlah yang baku. Allah menambahkan sayap pada malaikat-malaikat tertentu sesuai dengan kehendaknya. Di antara malaikat yang ditambah jumlah sayapnya adalah malaikat Jibril alaihissalam. Rasul menginformasikan pada kita jumlah sayap malaikat Jibril ini sebanyak 600 sayap. Jumlah yang sangat fantastis. Kita tidak bisa membayangkan dengan jumlah sayap sebanyak ini bisa merengkuh jarak yang tak terbayangkan. Ukuran sayapnya pun luar biasa besarnya. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan sayap malaikat Jibril bisa menutup ufuk langit dari ujung timur hingga ujung barat. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan ada malaikat lain selain malaikat Jibril yang memiliki sayap jauh lebih banyak dari sayapnya. Misalnya malaikat yang bertugas mengangkat arsy Allah. Ada yang menyebut sayapnya sampai berjumlah 2400 sayap. Subhanallah. Kita tidak bisa membayangkan wujudnya seperti apa makhluk besar yang memiliki sayap sampai ribuan. Maka ilustrasi tentang malaikat yang digambarkan dalam film-film Hollywood sangatlah jauh dari kenyataan yang disampaikan Allah dan Rasul-Nya. Bila sayap yang dimiliki malaikat ada yang sampai ratusan hingga ribuan sayap, lalu seberapa besar tubuhnya? Tentu sangat sulit dibayangkan. Nabi memang pernah menginformasikan besarnya tubuh dan sayap malaikat Jibril alaihissalam, namun tidak detail. Informasi lebih rinci disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau melakukan mi'raj ke langit. Saat menghadap Allah Subhanahu Wa Taala untuk menerima perintah sholat lima waktu, Nabi melihat malaikat yang memikul arsy Allah dalam wujud yang sangat besar. Ukurannya disampaikan Nabi dalam sabdanya. Aku diizinkan untuk menceritakan tentang salah satu malaikat Allah pemikul arsy, yaitu antara daging telinga dengan pundaknya sejauh 700 tahun perjalanan. Hadis riwayat Abu Dawud. Subhanallah, salah satu pundaknya saja panjangnya sama dengan perjalanan selama 700 tahun. Jika perjalanan selama itu dihitung dengan menggunakan kendaraan unta, kendaraan yang biasa digunakan pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka bisa mencapai lebih dari 10 juta kilometer, hampir setara dengan dua kali panjang bumi ini. Dari sini bisa kita perkirakan lebar tubuh malaikat pemikul arsy Allah ini. Dengan demikian, ukuran dua pundaknya bisa lebih dari 20 juta kilometer. Itu pun belum terhitung lebar leher. Bisa-bisa mencapai 5 kali panjang bumi. Jika lebar tubuhnya saja lebih dari 20 juta kilometer, lalu berapa tingginya? Tentu tidak bisa dibayangkan sama sekali. Sungguh amat sangat besar dan sangat tinggi. Salah satu dari pemikul arsy Allah adalah malaikat Israfil, sang peniup sangkakala. Jika lebar tubuhnya saja lebih dari 20 juta kilometer, tentu sayap yang dimilikinya tak terbayangkan panjang dan lebarnya. Kita pun sulit membayangkan dengan sayap sebesar itu jangkauan terbangnya sampai di mana. Wallahu a'lam. Sebagai malaikat yang bertugas meniup sangkakala, tentu trompet sangkakalanya pun luar biasa besarnya, seimbang dengan besar tubuhnya. Abbas bin Abdul Muttalib mendapat informasi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam betapa besarnya ukuran trompet sangkakala yang akan ditiup malaikat Israfil kelak di hari kiamat. Diameter tengahnya saja seluas antara langit dan bumi. Sedangkan jarak langit dan bumi adalah 500 tahun perjalanan dengan kuda yang tercepat. Subhanallah. Pemirsa, bisakah Anda membayangkan gelegar suara trompet sangkakala sebesar antara langit dan bumi? Yang bahkan mata kita saja tak bisa menangkap seluruh bagiannya, kecuali hanya bagian paling kecilnya saja. Jangkauan suaranya tak hanya mampu menjangkau seluruh bagian sudut bumi, bahkan seluruh inci dari sebuah planet dan galaksi di alam raya yang hingga kini manusia dengan teknologi paling canggih sekalipun tak sanggup mengetahui batasnya. Gelegar suaranya mampu memporak-porandakan bumi. Manusia berterbangan seperti kapas, gunung-gunung mengeluarkan laharnya, bumi memuntahkan isinya. Bahkan keseimbangan alam raya goyah, gravitasi hilang hingga seluruh galaksi rontok dan saling bertabrakan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menginformasikan tiupan ini dengan menyebutnya sebagai tiupan mengejutkan. Tiupan pertama dari tiga tiupan yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tiupan kedua, tiupan kematian. Pada tiupan kedua ini terkejut dan matilah semua makhluk yang berada di langit dan di bumi, termasuk para nabi dan orang-orang mati syahid, kecuali mereka-mereka yang dikehendaki oleh Allah, yaitu malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, dan para malaikat pembawa arsy. Allah berfirman, ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang ada di langit dan di bumi, kecuali siapa-siapa yang dikehendaki oleh Allah. Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 68. Kemudian Allah memerintahkan malaikat maut untuk mencabut nyawa malaikat Jibril, Mikail, Israfil dan para malaikat pembawa arsy. Maka tak ada yang tersisa kecuali Allah dan malaikat maut. Lalu Allah berkata kepada malaikat maut, wahai malaikat maut, kamu adalah salah satu dari makhluk-makhlukku. Maka sekarang matilah kamu. Dengan demikian matilah malaikat maut dan tidak ada yang tersisa kecuali Allah yang maha perkasa, yang maha hidup, yang tidak pernah mati, yang awal, yang tidak ada sebelumnya sesuatu apapun, yang akhir, yang tidak ada sesudahnya sesuatu apapun. Tiupan ketiga, tiupan kebangkitan. Saat itulah seluruh makhluk dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya di muka bumi. Memang, kedahsyatan sangkakala malaikat Israfil tak terbayangkan lagi. Maka pantas jika Allah Subhanahu wa taala membuat tubuhnya sangat besar. Allahu Akbar. Bayangkan betapa agungnya penciptaan malaikat pemikul arsy. Itulah salah satu malaikat yang begitu besar. Lalu bagaimana dengan malaikat Malik? Seberapa besar wujud malaikat penjaga neraka ini? Pernahkah Anda mendengar informasi dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang bentuk fisik penduduk neraka? Kelak penduduk neraka fisik mereka dibesarkan Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah pernah mendengar kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jarak antara dua ujung pundak orang kafir di dalam neraka sejauh perjalanan 3 hari yang ditempuh penunggang kuda yang larinya cepat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika jarak antara ujung pundak orang kafir di dalam neraka seperti yang disebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka bisa dibayangkan seberapa panjangnya. Kuda tercepat di dunia saat ini mencapai 76 km per jam. Dalam sehari bisa menempuh 1824 km. Maka, jika ditempuh dalam 3 hari, jaraknya bisa mencapai lebih dari 5000 km. Dengan begitu, pundaknya orang kafir di neraka lebarnya setara dengan 5 kali panjang Pulau Jawa. Subhanallah. Allah besarkan tubuh penduduk neraka agar azab yang mereka derita lebih maksimal dan lebih terasa di setiap lekuk dan jengkal tubuhnya. Kalau penduduk neraka sebesar itu, lalu bagaimana dengan malaikat Malik penjaga neraka? Malaikat yang paling ditakuti oleh para kriminal dan pendosa penghuni neraka jahanam itu tentu jauh lebih besar lagi. Suatu ketika, kelak penduduk neraka meminta kepada malaikat Malik agar menyampaikan kepada Allah supaya mereka dimatikan saja karena tidak tahan dengan pedihnya derita azab. Inilah yang diinformasikan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zukhruf ayat 77. Lalu bagaimana pula hebatnya malaikat maut yang bertugas mencabut nyawa? Malaikat yang tunggal ini mampu mencabut nyawa manusia di segala penjuru dunia. Di ujung timur dan barat dalam waktu serentak. Dalam detik yang sama. Dan dia sama sekali tidak pernah lalai dalam melakukannya. Ia tidak pernah terlambat mengeksekusi manusia. Tidak juga terlalu cepat. Semua ia lakukan dengan presisi dan akurasi waktu yang luar biasa tepatnya. Berbicara tentang Jibril tentu akan semakin membuktikan ketidakberdayaan logika manusia. Allah mengabarkan bahwa para malaikat ada yang memiliki 2 sayap, 3, 4 atau lebih. Sedangkan akal manusia hanya mampu menggambarkan mereka dengan 2 sayap saja, di kiri dan di kanan. Bagaimana kalau 3 sayap? Bagaimana kalau 4? Apatah lagi 600 sayap seperti Jibril? Saking banyaknya sayap malaikat Jibril, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihatnya, sayap-sayapnya menutupi langit. Saat pertama kali melihat pemandangan seperti ini, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam gemetar, tak sanggup menggerakkan tubuhnya, bahkan tak kuasa mengeluarkan kata-kata. ini terjadi saat baru saja menerima wahyu pertama di Gua Hira. Di perjalanan Rasul melihat wujud malaikat asli Jibril dengan sayapnya menutupi langit. Nabi kemudian bergegas lari ke rumahnya minta diselimuti sang istri tercinta Khadijah radhiyallahu anha. Wujud asli seperti itu pernah dilihat Rasul untuk yang kedua kalinya saat melakukan mi'raj ke langit. Sekalipun Nabi SAW selalu didatangi malaikat Jibril dengan bentuk yang berbeda-beda, tapi hanya dua kali inilah Nabi Muhammad SAW melihat bentuk asli malaikat Jibril alaihissalam. Hal ini diakui sendiri oleh Rasul SAW saat sang istri Aisyah radhiyallahu anha menanyakan tentang dua ayat dalam Al-Quran, surat At-Takwir ayat 23 dan surat An-Najm ayat 13 hingga 15. Rasulullah menjawab, itulah Jibril yang tidak pernah kulihat ia dalam wujud aslinya, kecuali pada dua kesempatan itu saja. Aku melihatnya turun dari langit, di mana tubuhnya yang besar memenuhi ruang antara langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim. Bahkan Imam Ahmad meriwayatkan, setiap satu sayapnya dapat menutupi ufuk. Dari sayapnya berjatuhan mutiara dan yakut dengan beragam warna. Allah subhanahu wa ta'ala bahkan mengabarkan pada kita bentuk dan karakter malaikat Jibril, kuat, cerdas, dan paling mulia di sisi Allah. Informasi ini bisa disimak dalam surat At-Takwir ayat 19 hingga 21 dan surat An-Najm ayat 5 hingga 6. Dengan sayap sebanyak itu dan tubuh sekuat itu, logika kita sulit membayangkan keperkasaan dan kekuatannya dan daya jelajah terbangnya. Itulah malaikat mulia Jibril alaihissalam. Sayap dan tubuh malaikat Jibril yang sangat besar dan kuat terbukti dengan peristiwa azab negeri Sodom. Hanya dengan ujung sayapnya, negeri Sodom dan tempat negeri lain di sekitarnya dicungkil lalu diangkat hingga menembus langit, sehingga jeritan dan